mantap. Catatannya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh ingkang kula hormati, alhamdulillah wonten kesempatan enjang punika kula panjenengan sami tasih dipun paringi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan sehingga saged makempal wonten masjid, papan ingkang paling berkah, papan ingkang mulya, papan ingkang kita ginakaken kagem ngibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung malih, alhamdulillah kula panjenengan sami dipun paringi taufik lan hidayah sehingga saged sareng-sareng maos ayat-ayat Al-Qur'an, mekaten ugi maos hadis-hadisipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an lan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang dados pegangan lan petunjuk arah hidup gesang wonten alam dunia. Sinten kemawon ingkang rajin rutin maos ayat-ayat Al-Qur'an, maos hadis-hadisipun Nabi dipun kaji, dipun pelajari, mestinipun langkung tentrem lan langkung seneng, nyaman, bertolak belakang kalian seseorang ingkang nggih atuh kalian Quran, atuh kalian hadis nipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku mesti niku mboten perlu diragukan, mboten sah dipertanyakan, itu pasti. Semakin sering, semakin rajin untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadisipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan semakin bahagia. Tetapi yang menjauh dari Al-Qur'an, menjauh dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya sempit. Hidupnya sempit. Estu-estu sempit. Nggih. Dipun pandang, dipun nilai saking arah pundi kemawon, sami sempit. Badannya terasa sempit. Sakit-sakitan, gampang lelah, ya, dikit-dikit sambat, fisiknya bermasalah, sempit pikirane pun, mboten saged mikir, abot-abot, sekali mikir sing abot, sampun depresi. sempit hatinya, sempit dadanya, dunia ini pun terasa sempit. Menika sebuah apa nggih, kepastian, sebuah kepastian. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan lapangkan dadanya, Allah akan lapangkan hatinya, Allah akan lapangkan pikirannya, Allah akan lapangkan rezekinya, Allah lapangkan dunia ini, Allah lapangkan alam kubur, Allah lapangkan besok pada hari kiamat, luas, seluas-luasnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ayat ini pun jelas, ayatnya jelas, surat Thaha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, barang siapa yang berpaling menjauh dari zikir kepadaku, dari mengingat, dari firman-firmanku, yaitu firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling menjauh dari agamaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka pasti hidupnya sempit. Dhanka itu artinya hidupnya sempit. Sempit sekali. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, hari kiamat nanti kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dia akan bertanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta? Wa qad kuntu basira, dulu di dunia aku bisa melihat menggunakan mata. Buta pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla menjawab, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ayat-ayat kami sudah datang, ayat-ayat kami sudah dibawakan oleh Rasulullah, diajarkan, fanasitaha, engkau tinggalkan ayat-ayat itu, maka fakadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini pun engkau akan ditinggalkan pada hari kiamat nanti. Itu ayatnya jelaskan. Maka mari monggo saran-saran kita evaluasi, kita mempelajari diri piyambak-piyambak. Kita melihat diri sendiri, tidak usah dan tidak perlu untuk menilai diri orang lain, menawi atau menilai sederek sanes, menawi menilai tiang sanes, wektalipun mboten cekap, karena banyak orang yang akan kita nilai, ya kan? Yang kita nilai siapa coba? Apa cuma orang-orang tertentu? Ya mboten. Wong menilai setunggal rencang, setunggal sederek mawon niku pun berat, karena sejauh apa, sedalam mana kita mengetahui kehidupannya sehingga bisa menilai. Oh, kadang-kadang kathah perkawis ingkang kula panjenengan sami mboten mangertos saking dari satu orang. Dari satu orang itu kita enggak tahu banyak tentang. Taunya yang mangertos ingkang sehari-hari mawon, tapi di keluarganya apa yang dia lakukan kita malah tahu. Kita anggap buruk, kita anggap jelek, karena kita tidak tahu secara utuh tentang dia. Kita anggap dia pelit, ya, ternyata bukan pelit, karena memang dia gak punya, ya, memang miskin, remaning, Maka yang perlu kita lakukan adalah evaluasi piyambak-piyambak, menilai diri sendiri. Kehidupan kita itu selama ini sudah lapang atau masih sempit? Kalau lapang, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT. Tapi kalau sempit, jawabannya pun sampun jelas. Sempit itu karena jauh dari Allah. Aduh, saking agama. Ayatnya jelas. Padahal kita sebagai umat Islam kan sangat percaya dan yakin tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Kita harus percaya dan yakin. Alhamdulillah, wonten enjang punika, kalau panjenengan sami, saged sekedik-sekedik lah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten malah ngaduh. Mboten malah apa ngedoi apa sengit benci. Lihat wong ngaji malah sesak dadane misalnya. Ada bukan seperti itu. Kadang-kadang orang tua kita sendiri, keluarga kita sendiri. Iya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berprasangka baik, menawi dereng mangertos mawon, nggih. Barangkali belum paham, barangkali belum ngerti. Sing sabar. Suatu saat nanti kalau Allah kehendaki, itu dalam hitungan detik, bahkan kurang dari satu detik, Allah merubah hati seseorang. Yang semula benci menjadi cinta, yang dulunya tidak suka menjadi membela. Dan itu kan nyata dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi sak derengipun membenci Islam, sak derengipun bahkan memimpin pasukan dan prajuritnya menyerang umat Islam. Bahkan boten seketik umat Islam ingkang sampun dipun pateni nggih sudah dibunuh. Allah berikan hidayah, Allah berikan pintu taubat terbuka untuknya, masuk Islam dan baik keislamannya. Sampunipun melebut Islam, tetap semangat untuk berislam. Kemampuanipun memimpin dan mengatur pasukan tetap dipertahankan. Contohnya sahabat Khalid bin Walid, contohnya sahabat Ikrimah bin Abu Jahal, contohnya sahabat Abu Sufyan, contohnya sahabat Amr bin Al-As, contohnya sahabat Suhail bin Amr. Kata ingkang saat ini pun benci, sengit, Allah berikan hidayah dengan sebab kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah di pagi ini masih, walaupun statusipun menawi dipun etang-etang, seketik-seketiklah, sedikit-sedikit bahasa kebumennya apa pak? Sedikit-sedikit itu? Sending-sending lah. Iya mbah, sending-sending lah, sedikit-sedikit. Bahwa ngayatnya kan dipun waos, namun setunggal kali tiga hadis Nabi, semata nuki, mangke samangke nembe setengah jam pun pripun rasane, kok mboten rampung-rampung, nggih. Baru setengah jam sudah, aduh, pribadi nggih, kepanasan, nggih, pengen dan bubar baik, kemudian caranya biar pengajiannya bubar kan gue ya, itu baru setengah jam. Jadi jangan harap ngapa-ngapa, padahal ngaji yang ngapa-ngapa, pada baik. Padahal nanti selesai pengajian ya orang langsung balik ngobrol di sini. Orang ngobrol di sini ya teturan di sini lah, tidur-tiduran dulu. Nanti sampai di rumah ya orang langsung kerja nyantai di sini. Ya minta di sini lah. Leres gak Pak Haji? Gak harus. Pak Haji kan orang. Wah ini gak? Ada wonten ada. Jadi imam dari subuh, imam besar. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati. Enjang menika wonten apa beberapa riwayat saking Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingkang apa memberikan pembelajaran dumateng kula panjenengan sami babagan perkawis apa rendah hati tawadhu boten sombong boten angkuh boten gaya boten gleling menawi Jogjanipun gleling Kebumen kembeleng beleng ya kembelengan gitu ya. Pakul kelipan ya gue pada bahaya berarti ya bahasa ngapak gue kebelengan bahasa Kebumen ya kebelengan okay. Terus apa manusia itu watak dan pembawaannya memang demikian watak dan pembawaannya memang demikian punya sedikit sedikit saja apapun itu itu pun kebeleng. Kebeleng apa kebelengan mas? Oh iya. Pada apa ya? Kebeleng apa kebelengan lah? Apa? Biasa. Wih lucu. Lucu jeruman nih gue bahasanya gue. Sejen seringat. Sejen seringan. Seringat. Sejen seringat. Itu lu jeruman gue bahasanya ya. Itu jadi apa itu ngapak vokal ngapak di atasnya ngapak man sejen seringat baru punya sedikit ya contoh ini pun baru apa namanya baru jadi orang kaya misalkan ingat terus kembelengan padahal sing luwih sugih tasih kata ingat baru juara di kelas 1 terus kembelengan. Padahal baru sekali itu juara 1. Itu pun bukan karena mungkin pinter. Karena yang saingan-saingannya pada pindah sekolah. Bok, lah ya. Ya musuh ranata. Baru belajar bela diri. Baru diangkat naik tingkat. Dari putih ke sabuk biru apa coklat kuning berikutnya. Baru satu tingkat. Belum hitam. Belum coklat lah. Belum apa terus kembelengan. Begini gelut baik. Nembe mawon rampung pendidikan baru diangkat dan itu sumpah prajurit sumpah bayangkara misalkan baru selesai pendidikan dikasih kesempatan pulang ke rumah berbakti karo wong tuane kasih kesempatan wis masing-masing apa cuti dikasih liburan 1 minggu wus gayane pembelengan banget tak. Iya padahal pangkatnya ditutupi balem siji iya isin iya. Orang kopral, lulus pertama kok kopral, orang anak, prajurit satu barada, prada, ditutupi, kembelengan banget. Baru dapat jabatan, baru menjabat, usjen, seorang kenal karo sama baru, gaya banget kembelengan. Terima kasih. Lagi bayar anaknya lurus kembelengan loh. Padahal yang punya anak lebih banyak masih ada pasangan. Baru anaknya 2 sudah kembelengan. Wah. Ya. Loro ya. Oh malah 3. Ya cukup kembelengan lah. Baru punya motor baru. Motor baru lah baru. Apa namanya pelatnya masih apa pelatnya? Masih warna putih. Kembelengan. Padahal kredit. Dan masya Allah menungsa artinya baru saja melakukan sesuatu memang luar biasa tapi sudah bawaannya sudah kembelengan tadi itu gaya okay. Itu manusiawi tapi manusiawi yang tidak boleh dipelihara harus dihilangkan iya harus dihilangkan. Ada manusiawi kita maklumi, ada manusiawi harus didohi. tidak boleh dimaklumi seperti itu. Terus maklum kebelengan menungsa. Ya kleru. Ya aja dinasihati dikasih tahu. Aja kebelengan, Mas. Yang tua-tua itu yang kasih tahu. Nah, mengenai hal ini, contoh yang paling dekat dengan kita jeung menika sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibnu Khattab itu misalkan kalau ukuran zaman sekarang, wangun apa ora gembelengan? Ukurane wong zaman siki lho. Wangun banget ya. Wes pinter, berilmu, ahli ibadah, kayak jago perang, jago berkelahi, sugih, anake akeh, semua-semuanya punya. Dan bukan sedikit-sedikit, semuanya banyak. Kan itu. Wong zaman siki kalau ada orang seperti itu atas paruhnya aja sudah wis gembelengan, ya wangun gembelengan. Pakai tidur jenderal sih. Ya wangun gembelengan, omahe karo lemahe ning dindi. Ya wangun motore anak pitu misalkan. Iya, anak-anak alasane lah. Anak alasan. Tapi akeh wong gembelengan orang alasan. Nek bahasane wong Medan PTT, pantang tak top. Dompet harus tebal walaupun isinya lipatan koran. Anak muda. Ini motor apik keren ternyata menggilih. Ya, bensinnya secara menteng maning. Si baiklah. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, khalifah orang terbaik nomor 2 setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar. Sudah dipastikan masuk surga. Pun mesti ini gue, Nabi Muhammad yang memastikan pasti masuk surga. Bahkan istananya Umar sudah pernah dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surga. Sama belum tahu. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga. Amin, nggih. Amin. Umar bin Khattab jago gelut sampai usia tua sekalipun tetap. Kemampuan Umar bin Khattab itu 1:6 1:10 Bukan sekali, tapi terus menerus begitu. Wah, harus dur maning. Tison nih gue, tison apa tison? Tison itu masih pakai istirahat ronde 1, ronde 2, ronde 3, ting istirahat. Kan itu petinju masih anak istirahat. Kan itu. Akhirnya gak. Masih ada ting berhenti istirahat segala macam dijemni. Tapi kalau zaman dulu seperti Umar bin Khattab orang istirahat lah. Perang terus dari pagi sampai sore. Masya Allah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi orang sehebat itu, sekuat itu, setinggi itu kedudukannya, Masya Allah. Setitik pun enggak ada kembelengannya. Tawadhu, rendah hatinya luar biasa. Perang Qadisiyah terjadi yang dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melawan orang-orang Romawi. Perang besar di daerah Qadisiyah. Itu memang sahabat Umar yang memerintahkan, mengasih instruksi. Perang lokasinya di sini. Nah, Umar bin Khattab selaku khalifah pemimpin itu juga pripun nggih entosi berita, artinya menunggu-nunggu apa hasilnya, bagaimana ceritanya. Itu tiap pagi sampai menjelang zuhur Umar bin Khattab itu menunggu di perbatasan kota Madinah, bukan menunggu di rumah. Nek zaman siki kan tinggal telepon bae ya, apa SMS. Nah, orang SMS ya WA, nek ana sinyale. Besar ana ora ana sinyale wis bingung, kaya dunia wis kiamat. Jupuk ana sinyal tek priwe ge. Wis bingung ora ana sinyal. Itu sahabat Umar selalu khalifah. Tiap pagi min hin an yusbih, min hin yusbih ila tisafin nahar. Jadi dari pagi sampai menjelang siang, menjelang zuhur itu nunggu di luar kota Madinah. Ada berita apa? Ada berita apa? Tiap pagi ditunggu, tiap pagi ditunggu. Bok-bok lah. Karena utusan ada juru informasi yang diutus dari lokasi perang. Kan begitu. Zaman dulu, di zaman Umar Ibn Khattab, jalur komunikasi itu semakin baik. Umar bin Khattab yang memprakarsai, memulainya dari pertama. Jadi disebut dengan pos-pos informasi. Jadi dibuatlah titik-titik pertemuan sejarak maksimalnya kuda. Misalkan kuda itu maksimal berpacu misalkan 50 kilo. Berarti sudah jarak per 50 kilo. Bukan sekuatnya kuda, sekuatnya kuda mungkin sampai 100 kilo, 120 kilo. Tapi mulai di atas 50 kilo kekuatannya sudah berkurang. Kan gitu ya. Tidak demikian, tapi dibuat pos-pos itu sesuai kemampuan maksimalnya kuda zaman dulu. Tapi kemudian terus berkembang sampai menggunakan merpati pos zaman dulu. Itu memang jalur-jalur komunikasi itu dibuka. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengetahui hasilnya. Falam malakiyahul Bashir, suatu saat setelah ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, itu petugas yang diharap-harapkan betul-betul datang. Teka sing apa nggih arep menehi kabar tentang perang itu betul-betul datang. Dari jauh sudah kelihatan kecepatan tinggi. Jadi kan orang ngasih dan membawa berita itu kan pasti ada tanda-tanda. Wah, kecepatan yang tinggi sekali. Kemudian setelah dekat langsung ditanya, min aina ja'a, kamu datang dari mana? Fa akhbarahu, dari Qadisiyah. Umar kemudian tanya, ya Abdullah akhbirni, hei hamba Allah, ceritanya gimana ceritanya Qadisiyah itu? Qala hazamallahu al-aduwa, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan musuh Islam, terus langsung lunak. Cuma gitu dong. Jadi kayak ketemu orang biasa kayak gitu Pak. Kayak itu orang biasa, padahal sedikit dan sepirang dina, ya kan? Di kabari siapa yang datang kasih berita. Sudah ketemu, kamu dari mana? Dari Qadisiyah. Kondisi terakhir gimana? Pokoknya umat Islam menang, musuhnya kalah. Terus ya? Dia lumah. Wa Umar yahuthu ma'ahu wa yastahbiruhu. Wal Bashiru yasiru yahuthu naqatahu la ya'rifuhu. Hatta dakhla al-Madinah. Terus pakai kuda diikuti oleh Umar bin Khattab. Ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Enggak kenal kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kemudian masuk di kota Madinah, di keramaian orang Arab laporan. Ya, fa idzan nasu yusallimuna alaihi bi imratil mu'minin. Tiap orang ketemu di kota Madinah selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Tiap kali ketemu assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Kayak pembawa berita ini lagi sadar tuh. Hah? Lagi cebule. Kata yang bawa berita, fahalla akhbartani rahimakallah annaka Amirul Mukminin. Kok tidak ngasih tahu kalau dengan itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Fajala Umaru yakun la alayka ya akhi. Umar bin Khattab mengatakan, ora apa-apa Mas, santai wae lah. Bukan langsung hari ini kirim ke pos yang paling pelosok sana misalkan. Tidak, atau misalkan sudah kamu ngurusin markas saja. Bukan diturunkan pangkatnya, bukan dibuang, ya kan? Ditugas buangkan. Misalkan kalau sekarang wis kirim ke Papua wae lah. Ya. Iya. Karena itu udah pindah ke polsek paling sepi, misalkan ada koramil yang paling pojok sana. Hah? Malah seneng ya? Masa asik seneng. Kalau itu terjadi di zaman sekarang coba, ya kan? Bosnya loh, bosnya malah orang kenal, ya kan? Bosnya orang kenal, juragan ini orang ngerti, pemimpin dan komandannya malah apa namanya enggak dihormati sebagaimana mestinya, ya lain perkara. Terus enteng wonge. Tapi Umar bin Khattab mengatakan la alaika ya akhi, ora apa-apa Mas. Ora apa-apa. Itu masih apa namanya? Masih biasalah. Ada yang luar biasa dari itu. Ada yang luar biasa. Ada utusan dari apa namanya? Juhainah. Ada utusan dari Juhainah. Juhainah itu nama sebuah kabilah. Katanya ba'athani abi fi khilafati Umar bin Al-Khattab binujudin li abi akhun nabil Madinah. Saya disuruh bapakku di masa pemerintahan Umar bin Khattab untuk membawa barang-barang dari kampung dijual ke kota Madinah. Bawa barang jualan nih, barang dagangan lah. Dagangan dari desa mbah ditul ning kota. Falamma kuntu qariban minal Madinah, idza ana bi rajulin amidin ilal Madinah. Ketika sudah mulai mendekat ke arah kota Madinah, arah kota Madinah, saya ketemu dengan seseorang yang berjalan kaki sendirian juga menuju kota Madinah, sama-sama menuju arah kota. Waqad mala himlu himari, bawaanku itu wis miring lah, barangnya wis miring. Kayak misalkan gawa damen ya, gawa damen naik motor naik wis miring kan bingung ya, pasti njaluk tulung kancane. Bawa barang terus di atas motor, di atas sepeda, onta atau pakai alat apa aja, kalau sudah miring kita udah bingung, minta tolong diluruskan. Fakultu ya Abdullah a'inni ala himli himari hatta a'tilahu. Qala na'am ya bunayya. Faqama ma'i hatta a'tilahu. Kemudian saya bilang sama orang itu, "Hei Abdullah, tolong bantu saya. Apa namanya? Benerlah barang ya lah." Arab tiba ya. Terus orang itu mengatakan, "Na'am ya bunayya." Oh, tentu anakku. Karena masih muda, ya masih muda, sementara yang dimintain tolong itu sudah tuh. Faqama ma'i hatta a'dilahu. Akhirnya dia bantu saya meluruskan barang. Nggih, benerna dagangan. Faqala liman anta? Terus orang tua itu tanya sama saya. Anak muda, kamu siapa? Qultu fulan bin fulan al-Juhani. Saya jawab, namaku fulan bin fulan al-Juhani dari suku Juhainah. Faqala idza ataita abaka, kalau nanti pulang, kamu pulang, tolong sampaikan salamku untuk bapak. Fakul, katakan saja, inna Umar amirul mu'minin yaqul iyyaka wa dhabha kathratil hadabah. Sesungguhnya amirul mu'minin Umar bin Khattab pesan, ya, kalau nyembelih kambing jangan nyembelih kambing yang kurus. Qultu man anta rahimakallah. Saya tanya, loh memangnya anda siapa? Qala Umar amirul mu'minin. Dia jawab, sayalah Umar amirul mu'minin radhiyallahu ta'ala. Luar biasa. Jalan sendiri, gak ada mengawal, gak ada ajuda. Jadi orang anak tanda-tandanya khali. Jaman sini ya malah dikasih tanda. Ya istilahnya bed lah, atau emblem lah, atau ya topi, baju, jaket ditulisi misalkan ketua RT. Lah ketua RT B ditulisi jakete. Yes. Atau misalkan di sini ketua kelas. Wes iya gembelengan, nek masakan kepala keluarga, ngapa? Wes pada ngerti jenengan niku kepala keluarga, enggak usah ditulis-tulis gitu dong, disablon maning. Kepala keluarga, iya kepala keluarga, anaknya telu lah. Itu Umar bin Khattab. Jadi orang yang tidak mengenal Umar bin Khattab waktu itu tidak akan pernah menyangka kalau Umar bin Khattab itulah Amirul Mukminin, kalau orang itulah Khalifah. Enggak ada yang menyangka. Iya, saking tawaduknya, masyaallah. Bukan kemudian ketika diminta tolong bantu aku benerna barang. Oh, siapa? Enggak gitu. muda itu, nanti kalau pulang sampaikan salamku buat bapakmu, karena kan berteman mereka. Umar bin Khattab sama bapaknya itu berteman juga. Jangan yang kurus. Ya mungkin bahasa persahabatan kan gitu biasanya. Ya kalau bahasa sekarang kayak sandi gitulah. Artinya bahasa ya kode, ah kode bener lah. Kode, anak kode nih. Paham lah. Misalkan Pak apa Pak Rahmat senang jahe misalkan, minuman jahe. Nanti ketemu sama putrane jenengan. Misalkan Mas Timbul ketemu karo siapa kan ya. Mas, dari siapa Mas? Jenenge siapa? Timbul. Timbul dari mana? Tanahan. Tanahan mana? Karo Pak Kemat. Itu bapak saya. Ya wis lah, dia salam dari saya bilang aja agak-agak ngombe jahe misalkan. Iya. Jadi maksudnya kayak kode ya. Artinya betul-betul bersahabat. Sehingga yakin akhirnya orang tuanya Mas kayak Umar, Umar. Enggak diungkit-ungkit maning, cerita-ceritakan maning yang ngene. Iya. Iya, orang main kayak gue bisnis kayak. Sekali datang ke rumah saya langsung lihat situasi sama kondisi, kayak gue bisnis orang main. Oh, malah orang kenal, orang mendukung, ya usah apa-apa. Negara mendukung yang ngeneh. Iya. Dan itu apa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan seperti itulah akhlaknya apa orang-orang soleh di dalam Islam. Bukan hanya Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi ketika diangkat menjadi gubernur di daerah Madain Persia. Madain itu kan namanya apa kota seribu kota. Nah, ini dia. Kota seribu kota. Kenapa? Karena Madain itu bentuk jamak dari Madinah. Madinah itu kan kota. Kalau Madain kota-kota-kota. Jadi raja-raja Persia itu punya kebiasaan. Punya kebiasaan. Kalau menjabat dia akan jadi raja, dia buat istana sendiri. Buat kota sendiri, dia gak mau pakai istana sebelumnya. Itu kebiasaan. Jadi sebuah, misalkan petanahan ya, misalkan raja petanahan pertama, misalkan ya, buat keraton di Karangduwur. Nanti meninggal diganti oleh anaknya raja petanahan Kaping Kalih. Ganti maning buat keraton di daerah Demung. Sama ya Karangduwur Karangduwur gak? Ya pada baiklah, maksudnya beda lah beda ya kan. Nanti meninggal dunia digantikan oleh anaknya raja petanahan ketiga, kaping tiga, kaping tiga. Buat keraton lagi nanti di dekat pantai sana. Wah, gonta-ganti itu saking. Jadi satu daerah itu banyak sekali keraton dan istananya itu. Maka disebut Madain, daerah Persia. Yang diangkat jadi gubernur adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Suatu hari ada orang datang dari negeri Syam. Perang baru bawa barang ketemu Salman Al-Farisi. Faqala li Salman ta'al ihmin wa huwa la ya'rifu Salman. Minta tolong. Ini bawa barangnya kamu tak kasih upah nanti. Tak kasih upah. Dia enggak kenal siapa Salman. Fahama la Salman fara'ahu nas fa'arafuhu faqalu hadzal amir. Akhirnya Salman bawa barang yang ini. Jadi tukang apa namanya ya? Porter nggih. Tukang pikul. Iya, tukang gawa barang, tukang pikul. Kuli rangsang. Oh iya, kuli rangsang. Yang tadi apa nih? Serkat tadi toh? Sejelengat. Bahasanya harus ditulis kan di sini bawa buku. Tiap kesini harusnya bawa buku. Gitu. Tambah ilmu, ilmu bahasa ngapak. Setiap kali ketemu orang, gubernur, gubernur, memang gubernur, gubernur siapa sih? Bakalu, hadzal amir. Terus orang bilang, itu tuh yang bawa barang, itu gubernurnya Madain sini. Bakalu lam a'rifka. Aduh, ngapunten, saya gak kenal, saya gak tahu. Bakalu lau salman la, hatta ablugha manzilak orang. Pokoknya sesuai kesepakatan kita, barang ini saya bawakan sampai tempatmu yang kamu inginkan. Ya kan? Inni qad nawaitu fihi niyatan fala adha'uhu hatta ablughani baitak. Dari awal tadi ketika saya angkat barang milikmu itu saya sudah punya niat membawanya sampai ke rumahmu. Jadi saya enggak membatalkan niat ya, harus sampai rumah. Oh, suara kepenak banget wong yakin. Wes ngerti sih. Wes ngerti. Gubernur. Enggak ada yang salah. Ya ora salah. Gubernur itu kan melayani rakyat, Bro. Ada yang kau panggul ibarat dimintain tolong, ada rakyatnya minta tolong, gawakna barang kue, oh siap gitu. Walaupun dikiranya orang biasa, ya begitu. Waduh, aja dibahas karena gubernur-gubernur zaman sekarang aja. Oh, suara bisa sebanding, oh suara lah. Dan itu bukan cuma sama Umar bin Khattab, ada Salman Al-Farisi, sahabat Abu Hurairah, menjadi gubernur Madinah. Kalau tadi kan Madain di Persia, ini gubernur Madinah. Ya, gubernur Madinah. Itu juga beliau memikul kayu bakar dari pasar, beli. Kalau zaman sekarang kan orang memasak kan pakai gas, ya kan? Kalau zaman dulu kayu bakar, dan gak mungkin tiap orang itu punya kesempatan untuk cari kayu bakar. Sehingga mau tidak mau beli kayu bakar, dipikul sendiri, dipanggul sendiri, bukan suruhan orang ajudan apa sesbrinya, beli kayu bakar, enggak datang-datang pecak, dibeli sendiri, dibawa sendiri. Padahal Abu Hurairah itu gubernur Madinah. Kalau ada orang bilang kasih jalan buat gubernur, enggak usah, cukup jalan ini, kok suruh di buka lagi, yang ada saja sudah cukup, nggak usah di apa namanya dibuka begitu. Demikian juga apa namanya tokoh-tokoh kita yang lain, termasuk Abu Sinan rahimahullahu taala, itu pernah membeli sesuatu dari pasar, terus ada yang menawarkan hati nahmilhu fayakba, sudahlah tuan, kami bawakan barang tuan, kami bantu, tapi ditolak. Wayaqulu, alasannya apa? Beliau Abu Sinan itu membaca satu ayat Al-Qur'an surat An-Nahl 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Artinya sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong, sing kebelengan. Padahal apa? Mau di ditolong. Karena manusia itu kadang-kadang dan seringkali dikasih sedikit kayak gitu wes. Iya, situasi dan kondisi itu tanpa kita sadari ikut mempengaruhi orang diantara kita yang paling apa namanya, yang paling biasa lah. Tapi kalau sudah dikasih kesempatan naik motor yang gede kayak gini, tetap beda kalau rasanya gede, saya yakin. Iya nggak, gimak? Tetap beda. Naik mobil biasanya mobil orang nggak AC. Suatu saat anak wong teka gawa mobil, mobilnya paling keren, jeluk-jeluk parkir, nah, mas bisa diparkirin, oh bisa, nah, mobilnya sih harga 1 miliar, terus nanggup mobil, jeluk-jeluk diparkir, parkir, nah, ini kaya-kaya dueknya dewek, itu udah gue semua gitu. Itu manusia, bukan miliknya, bukan punyanya, baru sedikit saja sudah rasanya, sejen seringat, padahal kuli rangsang, itu serikat ya kan? Padahal kuli rangsang kebelengan, mobil rental dari, ini pengalaman banget loh, bapaknya. Gawat duit duit titipan, nah, semacam-macam lah kebelengan itu semua tidak boleh dilakukan karena apa? Tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan dari sifat sombong, Allah selamatkan kita dari kebelengan-kebelengan seperti tadi, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan buat kita mencontoh para sahabat, mencontoh Rasulullah tentunya, menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejen, sejen apa seringat? Sejen seringat. Iya, kayak-kayaknya wis sukses ya. Di situ di wetan itu. Sendiri.